Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sore hari ini bersama-sama meneruskan tentang permasalahan fikih ibadah kita terkait dengan amaliyah keseharian kita. Tidaklah yang demikian melainkan dikarenakan seorang muslim yang mereka betul-betul ingin menjadi orang-orang yang menghuni surga Allah Ta'ala, jannah tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, adalah dipersyaratkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam jannah surga Allah, illa man aba, kecuali yang menolak. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, maka dikatakan siapakah yang menolak wahai Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah, waman asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang maksiat menolak perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah yang akan masuk neraka. Dalam suatu riwayat, faqad aba, maka dialah yang menolak masuk ke dalam jannah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat seorang yang ingin menjadi penghuni surga adalah mereka orang-orang yang mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak khusus dalam tata cara ibadah saja. Bahkan segala apa yang datang dari Rasul, walaupun itu sifatnya adalah hal-hal yang mungkin dinilai sekedar adat istiadat, maka kita hendaknya lebih mengedepankannya. Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan oleh Allah sebagai suri toladan kita yang paling baik. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik adalah apa yang ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang terbaik, solat, zakat, siam, haji, ataupun yang lainnya, adalah apa yang diatasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup berumah tangga dengan cara yang baik, adalah dengan apa yang Rasul ada di atasnya. Berakhlak dengan akhlak yang baik adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Namun ternyata untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita bukanlah perkara yang mudah dan tidak semua orang mampu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan di dalam ayat ini. Surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apal kabeh napa tereng? Surause? Apal nggih? Kabeh wong Islam ditakoni sinten tuntunane jenengan? Nggih Nabi Muhammad, nggih. Namun ternyata kalau dicocokkan kadangkala hayhat jauh amalannya dengan Nabi. Bagaimana yang bisa mengikuti? Ternyata Allah mensifatkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang terkumpul padanya dua sifat pokok yang mereka bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bagi orang yang mereka senantiasa beriman untuk atau beriman dengan adanya hari akhirat, bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Dia beriman kalau dia mati di atas keimanan, dia akan masuk ke dalam jannah dan melihat wajah Allah secara langsung. Berlezat-lezat dengan melihat wajah Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mereka berharap bertemu dengan Allah wal yaumal akhir, dan hari akhirat nanti mendapatkan kebaikan. Yang keluar daripadanya berarti orang-orang ahlud dunia. Orang kalau pertimbangannya dunia, maka dia akan berat ngikuti Nabi. Gimana pembuatan? Iya. Jadi kalau masih pertimbangan dunia, pasti akan berat mengikuti tuntunan Nabi. Kalaupun bisa, yang dia pandang cocok dan menguntungkan dunianya. Namun ketika tidak menguntungkan dunianya, inqalaba ala wajhihi, berubah wajahnya menjadi suram, yang akhirnya dia meninggalkan tuntunan Nabi. Maka inilah orang yang rugi khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Barakallahu fikum. Ini sifat yang pertama untuk kita bisa mengikuti Rasul adalah hendaknya kita betul-betul beriman. Berharap akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti dan beriman akan adanya hari kiamat. Yang kedua, wa dzakarallaha katsira, orang tersebut banyak mengingat Allah. Apakah mengingat Allah, dia teringat Allah lah satu-satunya yang berhak dia ibadai? Atau teringat tidaklah bisanya kita? Kekayaan yang ada, anak keturunan yang banyak, kekuasaan yang tinggi, serta harta yang melimpah. Semua ini adalah pemberian Allah, dia ingat. Dan ingat pula bahwasannya perintah yang diperintahkan ini datangnya dari Allah, sehingga tidak pantas untuknya menolak zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. 6. Mengingat kepada Allah, banyak-banyak mengingat. Tidak ingatnya ketika azan saja, atau ingatnya ketika sakit saja, atau ingatnya ketika bulan Ramadan saja. Nah ini namanya orang-orang yang merugi. Namun mengingat Allah banyak-banyak, maka dia mudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengikuti Rasul tidaklah khusus dalam perkara ibadah saja. bahkan sekaligus perkara yang kita ada padanya, baik urusan dunia ataupun urusan din agama ini. Kalaulah itu datang contoh dari Rasul, maka itulah yang terbaik. Maka marilah kita di sore hari ini untuk bisa meneruskan terkait dengan adab qadha'il hajah, adab dalam membuang hajah. Nggih, kalau ingin melebet nggih. Adab dalam membuang hajah. Napa nggih membuang hajah ana aturane? Ya ada. Bagaimana Nabi membuang hajah? Perkara sepele seperti ini saja dicontohkan oleh Nabi. Maka bagaimana pula yang lebih besar dari itu? Mencari rizki, kemudian hidup berumah tangga, kemudian barakallahu fikum hidup bertetangga, kemudian ini dan itu seterusnya. Bahkan walaupun sekedar hidup dengan beribadah. Tentu yang paling baik yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kemarin kita telah melewati dua hadis yang menerangkan tentang doa atau adab ketika mau masuk ke dalam WC. Pertama apa? Membaca doa. Doanya apa? Abdul Aziz. Doanya apa Abdul Aziz? Belum tahu. Barakallahu fiik. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang kedua diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah disunahkan masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, kemudian ada berikutnya. Kemarin sudah sampai apa saja yang ditulis? Apa Pak Kus yang ditulis? Adab-adabnya belum semua? Belum, khairan insyaAllah. Tentang hadis yang kedua. Tentang hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ra'aitumul ghaiza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu." Apabila kalian membuang hajah, datang BAB, janganlah engkau menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat dalam hadis ini. Kenapa? Karena Nabi adalah berbicara di kota Madinah, yang mana kota Madinah kiblatnya menuju Mekah ke arah selatan. Bukan ke arah barat, ke arah selatan. Itu kalau dari Madinah. Sehingga kalau dia menghadap utara atau selatan, berarti membelakangi atau menghadap kiblat. Namun kalau dia menghadap timur dan barat, sudah jauh dari arah kiblat. Oleh karena itu Nabi memerintahkan syarriku, menghadaplah ke timur au gharibu, atau menghadap ke arah barat. Dalam hadis ini ada pelarangan. Di dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ibn Umar, didapatkan oleh beliau Nabi SAW justru masuk ke dalam WC untuk buang air. Dan beliau menghadap ke arah Syam, ke arah utara. Tadi Madinah, kiblatnya di arah mana? Berarti ketika beliau menghadap Syam ke arah utara, berarti membelakangi kiblat. Duh. Begini ya, berarti Nabi tidak konsekuen atau bagaimana? Tidak. Kata para ulama, kalau memungkinkan untuk digabungkan, digabungkan. Penggabungkannya bagaimana? Kalau di ruang bangunan yang memang disediakan untuk WC dan tertutup, maka dia tidak berdosa menghadap atau membelakangi kiblat. Namun yang afdol untuk tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Nah, dan kalau di luar daripada bangunan, mungkin naik kendaraan sudah enggak tahan, akhirnya lari cari tempat yang jauh dari manusia. Ini membuat penutup dan menyiapkan alat istinja. Maka bagaimana dia? Boleh menghadap kiblat? Tidak. Membelakangi? Tidak. Nah, ini berlakunya untuk ketika di luar WC. Naam? Difahami di sini? Khairan. Kita lanjut hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadis berikutnya masih qada'il hajah. Naam? Qala ana bi Qatadah al Harith ibni Rib'i, dari Abu Qatadah namanya al Harith ibnu Rib'i al Ansariyyu al Ansariyyi radhiyallahu anhu. Orang-orang Ansar adalah sahabat yang mulia, dijuluki Ansari itu nisbah. Ke apa, ke arah mana mereka dinisbahkan? Apakah ke arah keturunannya Pak Ansori? Tidak. Apakah ke keturunan atau dia tinggal di tempat yang namanya Ansor? Bukan. Nah, namun Ansori ini nisbah kepada sifat mereka, yang mana mereka menolong agama Allah Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Mereka adalah kaum pribumi kota Madinah. Kaum pribumi? Pribumi. Ketika datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dakwah tauhid, maka mereka siap membela, mendukung, mengikuti, serta barakallahu fikum menyelamatkan dakwah ini bersama nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka disebut Ansor karena menolong agama ini. Nolong, membela, sering namanya Nasoro. Nah, sehingga orang yang melakukan ansor inilah yang Allah sifatkan tentang mereka di dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud-dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihatlah mereka, kaum Ansor, orang-orang pribumi yang kemudian datang padanya dakwah tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-haq, mereka membela, mereka menolong, Allah firmankan sifat mereka. Dan orang-orang yang memang sudah tinggal di suatu negeri, nah, yaitu negeri yang akan disinggahi dengan Nabi SAW ataupun dakwah tauhid ini. Mereka tabawwa ad-dara min qablihim, telah menempati negeri tersebut sebelumnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang datang hijrah ke kota tersebut untuk masuk ke dalam Islam, melaksanakan syarat Islam dan seterusnya. Wala tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan kalian tidak akan mendapatkan dalam hati mereka, orang-orang Ansor, mereka terus menyesali dengan apa yang mereka telah sumbangsihkan kepada para sahabat. Disiapkan rumah, di sana ada Sa'ad ibn Rabi', seorang ahlul Madinah. Maka datang berhijrah ke negeri tersebut Abdurrahman ibn Auf, meninggalkan negara, tanah air, harta benda, dan keluarga. Tidaklah dibawa kecuali baju di badan. Nah, orang muhajirin datang ke kota Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka lihatlah bagaimana kedermawanan orang-orang Ansor yang mereka siap membela dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Sa'd ibn Rabi', wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya ana dzu malin, aku ini orang yang kaya. Kalau memang kau butuh harta, silahkan kita paro saja hartaku. Kau separo, aku separo. Nah, ini demikian. Hingga akhirnya, dan juga tawaran-tawaran yang lain yang menunjukkan dermawannya orang-orang Ansor. Namun demikian para sahabat muhajirin adalah orang-orang yang perwira. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Tidak mental-mentah dia terima begitu saja. Dia mengatakan, dullani ala suq. Tunjukkan saja saya mana pasar. Saya akan berniaga. Saya akan berusaha. Lihatlah. Ya. Kinten-kinten kalau jenengan bagaimana ya. Ditawari orang, sudahlah. Daripada kamu rekasa, kamu dulu kaya. Ya. Ngikuti dakwanya Nabi, dulu kaya. Sekarang jadi miskin, gimana? Kalau Anda manut saya punya harta dibagi dua. Tapi nanti manut sama saya. Ya, ini kalau selain Ansor ya. Kan demikian biasanya ya. Bagaimana? Ansor memberikan sesuatu. Wala tajiduna fi sudurim hajata mimma utu. Tidak memiliki tendensi dengan apa yang mereka berikan. Sudah los ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini orang Ansor, apalagi mengungkit-ungkit, tidak. Nah, ini orang-orang Ansor demikian sifatnya. Nah, berbeda dengan selain Ansor, mereka kalau memberi biasanya ada kekarepannya. Nah, maka di sini orang-orang Ansor tidak demikian. Maka lihatlah Sa'd bin Rabi' yang telah menawarkan apa yang dia miliki untuk dibagi dua. Ya, untuk dibagi dua. Kira-kira bagaimana? Kata Sa'd bin Rabi', aku juga punya dua istri. Dua istri. Kau lihat mana yang cantik yang kau sukai, nanti aku cerai. Habis masa idahnya, aku nikahkan engkau dengannya. Waduh, tawarannya lebih. Menarik malih, boten. Waduh, Masya Allah. Kata Abdurrahman ibnu Auf, dullani ala suq, tunjukkan aku pasar saja. Aku akan berusaha. Lihatlah jiwa besarnya para sahabat radhiyallahu anhum. Jiwa besar para sahabat tidak menjadikan dia mengikuti agama ini untuk mencari dunia. Nah, walaupun dunia sudah ada di hadapan mata, namun mereka memilih untuk beribadah kepada Allah dengan berusaha. Barakallahu fikum. Nah, inilah jiwa-jiwa yang besar yang hendaknya kita teladani. Kita teladani. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, waman faman istana istana biman qatmat. Kalau engkau ingin mencari suri toladan, mencari figur panutan, carilah panutan orang-orang yang telah meninggal. Ha wahum ashabun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Adapun orang hidup yang masih hidup dijadikan panutan, jangan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Fa innal hayy la yu'man minal fitnah. Karena orang yang masih hidup belum tentu akan lurus terus. Suatu ketika akan terkena fitnah. Ujian-ujian. Kira-kira kokoh atau tidak? Nah, ini barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah Al-Ansari adalah Abu Qatadah disifati Al-Ansari. Ini laqab dengan sebab mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menolong agama Allah, maka dia akan mendapatkan laqab Al-Ansar. Orang-orang Ansar. Maka berbahagialah suatu negeri yang di situ ditegakkan dakwatul haq, dakwah tauhid. Dakwah yang menyeru kepada ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, yang tidak menyeru kepada dunia, karena inilah al-haq yang wajib untuk kita ikuti. Maka bagaimana keharusannya mereka menolong, mereka membantu agar betul-betul mendapatkan sifat sebagai seorang ansor. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lihatlah. Orang Ansor meriwayatkan hadis, berarti menunjukkan orang-orang pribumi di zaman Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa mengambil manfaat adanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini demikian. Padahal mereka disifatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wa ammal ansaru syaghalathumut zira'ah, orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan pertanian. Namun mereka juga meriwayatkan hadis. Maknanya mereka tidak menghabiskan hari-harinya untuk dunia. Ketika ada majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta duduk mengkaji. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni atanawwabu ma sahibil ansar li majlisin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku ini berusaha untuk giliran dengan tetanggaku sahabat Ansor agar tidak ketinggalan majelisnya Nabi. Bagaimana maksud giliran, kata Umar? Kalau ternyata aku harus keluar berusaha mencari nafkah, maka aku meminta kepada sahabatku Ansor untuk perhatian dengan majelis Nabi sehingga aku pulang bertanya kepadanya. Demikian pula sebaliknya. Lainlah sifat para sahabat dahulu. Karena tiada kemuliaan melainkan dengan sebab ilmu dan amalan soleh. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah. Beliau Abu Qatadah Al-Harits Ibn Rib'i Al-Ansari meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi bersabda, "La yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul." Wala yatamassah minal khala'i bi yaminih. Wala yatanaffas fil ina. Tiga adab di sini. Yang pertama, kata Rasul, la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang zakarnya ketika sedang kencing dengan tangan kanannya. Jangan menyentuh, jangan memegang kemaluannya ketika kencing dengan tangan kanannya. Naam. Ini tidak boleh. Naam. Yang kedua, wala yatamassah minal khala'i bi yaminihi. Maka janganlah dia yatamassah bersuci, membersihkan kotoran dengan sebab sudah buang air dengan tangan kanannya, membersihkannya, cepoknya, nuwun sewu, ya, ini bahasanya ya, wawiknya itu dengan tangan kanan itu tidak boleh, ya, sing bener dengan tangan kiri kalau begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, dan janganlah kalian bernafas di dalam gelas ketika minum, bejana. Minum. Nah, ini tidak boleh. Namun bagaimana? Minum. Minum lagi. Tidak terus. Kan gitu kadang ya. Nah, ini jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, panas. Ya. Ini juga aja. Jangan. Yang seperti ini. Nah, ini adab. Hukumnya apa semua itu? Hukumnya diperselisihkan para ulama. Namun yang dipilih jumhur ulama berpendapat makruh adalah dibenci. Tidak sampai derajat haram, namun dibenci. Kenapa? Karena yang seperti ini merupakan ta'adduban, merupakan pendidikan adab. Karena di sana ada illah, sebab yang namanya tangan kanan tempatnya yang bersih, bersih dan yang bagus-bagus. Nah, adapun mengenai bernafas meniup air di bejana yang akan dia minum, ini karena yataqadzar, karena bisa menjadikan keluarnya kotoran-kotoran barangkali atau menjadikan orang lain jijik. Kira-kira nggih? Mangga ngunjuk. Gimana? Jijik enggak, Nun Sewu? Jijik enggak seperti ini? Jijik. Nah, sehingga di sini adab Islam, oh berarti Islam begitu sopan apa mboten? Begitu sopan. Nah, jadi yang namanya kesopanan, kesantunan ketika mereka kembali kepada tuntunan Nabi. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada sebuah adab yang kita ambil yaitu diantaranya tidak boleh bagi seorang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Wa huwa yabul, ini keterangan keadaan yang dilarang, yakni dalam keadaan dia sedang buang air. Yang dilarang ketika dia dalam keadaan membuang air. Ini yang dilarang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersih-bersih ewawik ya, dari membuang air dengan tangan kanan. Ini tidak boleh. Kiri yang nyiram, tangan yang bersih, ini tidak boleh. Nah, kecuali yang dikecualikan. Apa itu? Orang yang tangan kirinya mati atau buntung ya, atau mungkin tidak bisa bergerak. Iya apa enggak? Boleh kamu dengan tangan kanan itu ya. Makruh hukumnya atau haram hukumnya. Ya yes, monggo jenengan sing nyeboki. Nah, ini enggak boleh ya. Ini haram, jatuh pada haram yang kedua. Nah, sehingga di sini seorang harus mawas diri. Melihat kondisi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ini yang kedua. Maka terkait dengan adab qada'il hajah, maka marilah kita melihat hal-hal yang dimakruhkan ketika buang hajah. Di sana ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika buang hajah. Yang pertama adalah dimakruhkan ketika buang hajah dengan menghadap ke arah mata angin, berlawanan mata angin ya, atau angin. Sekarang ada kipas angin ke sini ya. Buang airnya sudah di bangunan, ada kipasnya atau blower semacam itu ya. Lah ini tiba-tiba ada hembusan mengarah kita. Terus ngadepnya ke sana. Maka ini makruh hukumnya. Dibenci. Nah, kenapa alasannya? Karena apa? Karena li'alla yartaddul baul ilaihi, supaya tidak malah balik. Nah, akhirnya terkena najis. Jadi demikian. Wa yukrahul kalam, dan dimakruhkan berbicara hala qada'il hajah, ketika sedang buang air. Ketika sedang buang air, dimakruhkan untuk berbicara. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha yamqutu dzalik, Allah memurkai hal yang demikian. Nah, Allah memurkai. Kemudian juga dalil yang lainnya, tatkala Nabi wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marra alaihi rajulun wa huwa yabulu fa sallama alaihi falam yarudda alaihi. Nabi sedang buang air kecil, tiba-tiba ada seorang sahabat lewat mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi diam, tidak menjawabnya, padahal menjawab salam adalah wajib. Karena kenapa beliau diam? Karena beliau sedang buang hajah. Ini tadi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga berikutnya, yukrohwan yabula fisyakin wanahwihi, dimakruhkan untuk buang air ini di pecahan, di belahan tanah atau lubang atau yang semisalnya. Kemarau meledak tanahnya, sini ajalah. Nah, ini tidak demikian ya. Ini kenapa demikian? Atau di lubang. Aw tahta syajaratin musmirah, atau di bawah pohon yang sedang berbuah. Jadi bukan untuk pupuk, bukan ya. Namun di sini dilarang yang demikian ya. Ini dimakruhkan. Kenapa? Li hadis Qatadah ibn Abdullah bin Sarjas. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yabula fil hujr, yaitu melarang untuk kencing di lubang, lubang di tanah. Qila li Qatadah, dikatakan kenapa kok dilarang? Kan ini sekedar lubang saja, malah jadinya tidak mantul ya, tidak kemana-mana. Gini mboten, sudah ngalir ke lubang. Maka jawabannya, qala yuqalu innaha masakinul jin. Dikatakan itu adalah tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Ini sisi dari sisi hadis yang dikeluarkan Abu Dawud di nomor hadis 29 dan Nasa'i nomor 34. Dan hadis ini 6, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aqallu ahwalihi an yakuna hasanan. Yaitu derajatnya yang paling rendah adalah hadis hasan. Hadis yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Nah, barakallahu fikum. Seandainya pun itu bukan apa namanya tempat tinggalnya jin, la ya'man an yakuna fi hayawan, tidak menjamin kalau di dalamnya ini kosong daripada hewan-hewan. Wani-wani cur, ternyata kala jengking keluar, bisa jadi ternyata binatang-binatang yang berbahaya keluar. Sehingga di sini hikmahnya, rahmahnya orang-orang Islam, sampai binatang pun dihargai. Naam, artinya dihargai pada tempatnya. Naam, tidak terus dihargai berarti oh ini anjingnya bagus, saya jual saja harganya menjadi satunya 500.000. Laki rik dijual 500.000 kenapa? Ya. Enggak ada harganya. Allah jadikan anjing itu sejelek-jelek binatang. Naam. Dicontohkan ahlu dunia itu bagaikan anjing. Naam. Ahlu dunia digambarkan oleh Allah bagaikan anjing. Di dalam surat Al-A'raf, in tahmil alaihi yalhas, diberi dunia melet-melet, in tatruku yalhas, kalau tidak diberi juga yalhas. Nah, sudah demikian. Nah, inilah ahlu dunia gambarnya demikian. Nah, maka dijadikan contoh yang jelek, tidak dijadikan contoh yang baiklah, dijual. Nah, enggak ada harganya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini jadi bukan namanya kita menghargai binatang, menghargai binatang pada tempatnya. Ada tempatnya. Nah, di mana seperti tadi, lubang jangan dibuang padanya air kencing, sebab barangkali di situ ada binatang. Ini menghargai binatang, barakallahu fikum. Ya, ini diantaranya. Kemudian yang berikutnya, diantara adab yang hendaknya atau yang hal-hal yang dimakruhkan ketika masuk ke dalam WC adalah yukrohu an yadkhulal khala bisya'in fihi zikrullah. Dimakruhkan masuk ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang ada penyebutan asma Allah atau kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Misalnya demikian, Allahu Akbar atau yang lainnya. Ada yang seperti ini jangan dibawa ke dalam WC. Illa lihajah, kecuali karena kebutuhan yang sangat. Barangkali kalau ditinggal hilang, dicuri orang, barangkali kalau seterusnya. Dalilnya apa? Dalilnya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa da'a khatamah. Nabi dahulu kalau mau masuk WC, cincinnya dilepas, diletakkan. Paham? Dalilnya Nabi kalau mau masuk WC, cincinnya dilepas. Jimat napa-napa? Ya. Berarti Nabi cincinnya jimat ya, sebab kalau katanya orang kalau punya jimat tidak boleh dibawa. Benar napa salah? Salah. Nah, jawab. Kenapa salah? Nabi tidak punya jimat. Ya. Kenapa Nabi melepas cincinnya? Karena cincinnya Nabi ini adalah stempel. Tahu stempel ya? Stempel tulisannya apa? Muhammadun Rasulullah. Ada penyebutan Allah tidak? Nah, sehingga Nabi melepasnya. Karena Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dulu orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau menerima surat dari Rasul kecuali kalau makhtuman, ada stempelnya dengan cincin. Ya. Yang mana stempelnya, Nabi cincinnya, lah matanya di bawah. Jadi nah, ya. Ini sifat cincinnya Nabi. Barakallahu fikum. Jadi Adapun mereka yang mengatakan kalau jenengan punya nuwun sewu ya, penganggo ada ininya jangan dibawa ke WC. Ini adalah syirik. Ya, adalah syirik. Kenapa? Karena yang namanya penganggo itu tidaklah mendatangkan rezeki. Tidaklah menolong kita, justru menjadikan kita lemah. Bagaimana lemah? Coba kalau penganggonya hilang, iyalah. Saya mau jualan enggak beranilah mbok wonge pada sebel. Saya mau ke sana enggak beranilah mbok kalah. Karena tadi lihatlah, beda dengan orang-orang yang beriman. Dia berani, bismillahitawakkaltu 'alallah. Kepada Allah saya bertawakal. Ini salah satu. Jadi kokoh. Jenengan udan-udan begini mau berangkat ini ya tanpa sesuatu lah dasar rezeki nggih insyaallah rezeki sing penting kula jujur niate lurus insyaallah Allah mboten ngilangaken rezeki sudah berangkat dagang alhamdulillah sepi patute ana sing tuku tiba-tiba mas-mas mriki kula niki agi tamune akeh alhamdulillah nah coba Allah yang maha memberi rezeki bukan penganggo kita nah sehingga di sini tadi semua itu adalah orang-orang yang salah faham di dalam agama. Awal mulanya. Namun kemudian dikemas menjadi tuntunan. Karena dikamuflase orang-orang yang membawanya, orang-orang yang berbau agama. Sehingga di sini cincin kenapa dilepas oleh Rasul? Jawabannya kenapa? Karena ada stempel tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Ada di situ Rasulullah, ada lafzul jalalah Allah. Sehingga di sini beliau lepas, tidak masuk ke dalam WC. Nah, sekarang kalau orang mengatakan, "Mas, cincinnya dilepas pripun?" Niki wonten seterusnya ya. Ya maka ini bukan ya. Kalau kenapa dilepas? Oh, ini karena ini ada tulisan Allahu Akbar. Nah, dia lepas. Maka ini benar yang seperti ini. Bukan karena penganggu. Bukan karena penganggu. Ini barakallahu fikum. Ini dibahas dalam kitab akidah insyaallah. Ini diantaranya mudah-mudahan bermanfaat. Di samping tadi. Dilarang bagi kita untuk memegang. Ataupun bersuci dengan tangan kanan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi